Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang makna dari tiga nama Allah. Apa itu? Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Hari ini kita akan mengupas apa buah manis yang akan kita petik ketika kita mengimani nama-nama Allah yang mulia tadi. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh penulis di halaman 72. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجنيل حفظه الله تعالى من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة أولا صدق التوكل على الله عز وجل والتعلق به وحده والثقة في كفايته في قضاء الحوائج وتفريج الكربات لأنه وحده القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم. Beliau di sini membawakan 5 poin buah manis mengimani nama Allah Al-Qadir. Yang pertama adalah serius bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang pertama? Serius bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa ada kata serius? Karena ada orang yang tidak serius. Makanya kita tambahi dengan kalimat serius. Ya. Alias bersungguh-sungguh. Bukan tawakalan. Tapi tawakal beneran. Kalau seseorang bertawakal kepada Allah secara benar-benar tawakal, maka hajat apapun yang dia butuhkan pasti akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak mampu. Semua yang kita inginkan Allah mampu untuk mewujudkannya. Yang jadi masalah adalah kita sudah serius tawakal atau belum. Itu yang jadi masalah. Wong kadang-kadang cuma mikirin besok aja, besok. Ngesuk arep mangan apa. Itu saja tawakal kita sudah menipis. Manuk beratau kaya kue. Ya, pernah lihat jenengan manuk itu putus asa berpangku tangan gitu? Gak ada. Burung itu selalu optimis dengan masa datangnya, dengan hari esok. Kenapa demikian? Karena burung itu tawakal secara serius. Jere siapa Ustaz? Apa tuh ketemu karo manuk? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan itu. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut thayr. Kalau kalian tawakalnya serius, kalian pasti akan mendapatkan rezeki seperti burung mendapatkan rezeki. Contohnya apa? Burung. Ya. Jadi oleh Nabi SAW dikasih contoh tawakal yang serius. Contohnya apa? Burung. Ya. Sehingga burung itu menghadapi hari-harinya selalu menghadapi dengan perasaan optimis. Ya. Waktunya bekerja-bekerja, waktunya istirahat. Istirahat. Waktunya punya anak, ya. Waktunya mati, mati. Tenang hidupnya. Kenapa? Karena tawakalnya serius kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini kadang-kadang terlalu ditakutkan dengan masa depan. Sehingga apa-apa serba kudu diapakan kayak jenengane asuransi kan motor asuransi apa maning mobil asuransi rumah asuransi jiwa asuransi khusus sesuai katok di asuransi apa-apa kabeh asuransi apa enggak boleh nabung boleh nabung siapa bilang enggak boleh nabung. Tapi mengkhawatirkan masa depan. Nanti gimana, nanti gimana. Loh, anak baru lahir berapa hari. Enggak si kuliah ke priwe. Kuliah. Nambil lahir mikirakan apa? Kuliah. Belum tentu kita hidup sampai anak kita kuliah. Belum tentu anak kita hidup sampai kuliah. Belum tentu anak kita kuliah. Ya. Tawakallah yang serius kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu pula mungkin ya, yang menyebabkan mbah-mbah kita dulu punya anak banyak itu pede. Pede. Apa pede? Percaya diri dengan bantuan Allah. Ya, bukan dengan kemampuan sendiri. Padahal dulu Masya Allah mbah-mbah kita itu. Ada dulu mbah kita yang punya motor. Mbah Jenengan ada yang punya motor? Pol apa? Sepeda ontel. Pol. Ada mbah Jenengan yang rumahnya pakai keramik? Ada. Ada yang rumah yang jenengan pakai genteng anu genteng itu kan soka ya. Rumahnya sederhana kendaraannya sederhana anaknya akeh dewek motor di rumah ada berapa rumah bukan hanya keramik malah ada yang pakai granit. Ya. Malah ada yang di atasnya granit siapa? Marmer. Ya. Makan daging sering apa ora? Sering. Mbak dewek mien mangan daging. Ngenteni badak. Itu pun kalau kebagian atau ngenteni ada orang syukuran. Ya. Coba bandingkan, kita ini secara ekonomi lebih dibandingkan mbah-mbah kita dahulu. Kenapa takut punya anak banyak? Kenapa? Arep mangan apa? Mangan sega. Buktinya dulu mbah-mbah kita, Masya Allah, anaknya banyak. Coba apa, lauknya melimpah ruah? Enggak. Saya itu masih ngalami ketika masih kecil itu sempat makan lawuh apa? Jelantah. Jelantah. Ngerti jelantah apa lagi bocah siki? Goreng iwak asin, ana apa nih? Minyak jelantah. Sempat ngalami. Apalagi bapak kita dulu. Wah. Tawakal. Ini yang kurang dari kita. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu untuk membangkitkan tawakal itu kembali adalah dengan meyakini nama Allah Al-Qadir. Nama Al-Qadir yang maha kuasa. Yang maha mampu. Allah maha kuasa untuk menghidupi kita. Untuk menghidupi anak-anak kita. Untuk menghidupi cucu-cucu kita. Untuk menghidupi cicit-cicit kita. Ya Allah, kapan itu ada yang ngirimi WA. Ada seorang dai tinggal di Nigeria atau Niger. Ini dua negara, Nigeria atau Niger, saya lupa. Anaknya 94. Bojone piye? Wis ora usah takon bojone. Sing penting anaknya berapa? 94. Dari 94 itu kalau enggak salah yang hafiz 70 orang. Putune, cicit cucunya kalau enggak salah sekitar 300 atau 400. Yang hafid ya sekitar, kalau 400 berarti yang hafid 300-an. Satu orang melahirkan generasi hafid ratusan orang. Nyong karo jenengan jajal anaknya pira sing hafid. Rahmane pira hafid. Ya. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tawakal yang serius itu harus ada ikhtiar. Makanya dikasih contoh apa tadi? Burung. Burung ikhtiar. Pagi terbang nyari makan, sore pulang, sudah kenyang. Kita punya anak banyak, ya ikhtiar, kerja. Punya anak banyak, orang kerja sih ya. Timpani apa? Kerja, tetap kerja. Pengen anak-anak kita jadi hafid, didik mereka sebaik mungkin. Mulai dari diri kita sendiri. Ya. Ini buah yang pertama. Apa tadi? Serius bertawakal kepada Allah. Yang kedua. Thaniyan, as-siqatu fi rahmatillahi ta'ala wa hikmatihi wa lutfihi. Wadhalika idza ra'ayna al-masa'ib al-fardiyyata aw al-kawarith al-jama'iyyata wa tasallut al-a'da'i 'ala al-muslimin. Fa'imanuna bi qudratillahi 'azza wa jalla wa qahrihi li kulli shay'. وأنه سبحانه قادر على أن يرفع المصائب ويكبت ويقصم الكفرة ثم لا نراه سبحانه يفعل ذلك في وقت من الأوقات فإن هذا يجعلنا نوقن بأن لله تعالى الحكمة في ابتلاء المؤمنين والإملاء للكافرين وأن في أعطاف ذلك اللطف والرحمة والمصلحة. Yang kedua, yakin dengan rahmat dan kebijaksanaan Allah. Yakin dengan rahmat dan kebijaksanaan Allah. Apa hubungannya Ustaz dengan nama Allah Al-Qadir? Begini jamaah yang kami hormati. Hari ini apakah ada kaum muslimin yang tertindas? Ada atau tidak? Banyak. Di mana? Di Palestina. Di mana? Di Suriah. Di mana? Di Myanmar. Di Rohingya. Banyak kaum muslimin yang tertindas. Di Yaman. Mereka dizalimi oleh orang-orang kafir. Kadang-kadang muncul pertanyaan dalam hati kita. Apakah Allah mampu untuk menghancurkan orang-orang kafir itu? Mampu atau tidak? Sangat mampu sekali. Pertanyaannya, kenapa mereka enggak dihancurkan sama Allah? Jawabannya, bukan karena Allah tidak mampu, untuk menghancurkan mereka. Tapi karena rahmat dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Rahmat dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita melihat ada sebagian saudara-saudara kita yang tertindas, kok kemudian kita belum melihat adanya pertolongan dari Allah yang turun untuk menghabisi orang-orang yang zalim itu, maka yakinlah bahwa di balik itu ada kebijaksanaan dan ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hikmah yang sangat dalam, yang kadang-kadang karena saking dalamnya kita sebagai manusia yang ilmunya terbatas tidak bisa memahami. Mungkin saja bisa kita gali. Mungkin salah satunya hikmahnya adalah barangkali orang-orang tersebut belum memenuhi syarat untuk mendapatkan apa? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu didapatkan ada syaratnya atau tidak? Ada. Intan surullaha yansurkum. Apabila kalian membela, menolong agama Allah, niscaya Allah akan bela dan tolong kalian. Berarti pembelaan dan pertolongan dari Allah syaratnya apa? Kita membela dan menolong Allah Azza wa Jalla. Kok Allah butuh ditolong? Bukan. Maksudnya dengan maksimal mengamalkan syariat Allah dalam kehidupan kita. Tanpa mengurangi rasa sayang dan rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sebelum pandemi, saya sempat berkunjung ke Masjidil Aqsa bersama beberapa teman-teman sesama dai. Masuk ke wilayah sana, ya terus terang saya agak susah membedakan mana orang Islam, mana bukan orang Islam. Di sana kan ada Muslim, ada Yahudi. Ada Muslim, ada Yahudi. Saya bingung, gak bisa membedakan. Susah, bukan gak bisa, susah membedakan. Mana wanita yang Muslimah, mana wanita yang Yahudi. Kenapa? Kenapa? Karena penampilannya mirip. Penampilannya mirip. Berarti ada sesuatu yang perlu untuk diapakan? Diperbaiki. Bukankah mengamalkan ajaran Islam itu bukan hanya masalah akidah? Termasuk juga masalah ibadah, termasuk juga masalah berpakaian. Di satu sisi mereka Masya Allah sangat dermawan sekali. Orang Palestina sangat dermawan sekali. Wong kita berangkat ke Masjidil Aqsa dari penginapan jalan kaki sekitar 1 kilo atau 2 kilo. Pas lagi musim dingin, kalau nggak salah berapa derajat dulu? 2 derajat kalau nggak salah. Allah, dingin banget. Setengah jam sebelum subuh sudah berangkat. Di jalan menuju ke sana itu sudah ada di pinggir jalan orang-orang Palestina yang berbagi minuman hangat, Arab kopi, Arab teh, fresh langsung dibikin saat itu juga. Sama roti, sama apa. Free. Apa nenek kene sedekah sebelum subuh? Free. Gratis. Ya. Dia yang bikin sendiri. Ya, kayak kompor. Mau kopi, langsung dibikin masa kopi. Ya. Kopi kan memang kalau dibikin baru itu kan dos, enak banget gitu loh. Bukan hanya kopi, ada rotinya, ada biskuitnya, bebas, gratis. Kita baru pulang dari masjid, subuh-subuh dingin-dingin itu ada anak-anak Palestina lagi pada makan, langsung sini, sini, sini. Ikut bareng makan, padahal dia gak kenal kita, kita gak kenal dia. Etika, Masya Allah mereka. Etika, Masya Allah. Ada mobil, kita ini baru sampai, baru jalan di trotoar, mau ke arah jalan, mobilnya itu sudah langsung berhenti. Gak ada lampu merah, gak ada apa-apa, langsung mobilnya berhenti, nyuruh kita jalan. Neng Indonesia kayak gue. Bayangkan, padahal dari jauh mobilnya, kita ini baru mau jalan. Begitu dia mobil itu ngelihat kita mau nyebrang, nggak usah kita stop itu nanti. Langsung pelan suruh jalan dulu. Dan itu nggak sekali dua kali. Artinya kejadian itu bukan kejadian tidak disengaja, tapi itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Di satu sisi mereka punya kelebihan-kelebihan ini, tapi di sisi yang lain banyak hal yang perlu untuk diperbaiki. Nah, barangkali syarat-syarat yang sudah Allah tetapkan ini belum terpenuhi semua. Allah ingin saudara-saudara kita dan kita semua selalu terus mengupgrade keimanan kita. Mana ajaran Allah yang sudah kita kerjakan, mana yang belum. Yang sudah kita kerjakan kita tingkatkan, yang belum kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ada saudara-saudara kita yang tertindas, kok belum kita lihat mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah, musuh-musuh mereka masih berjaya, masih menang aja, enggak kalah-kalah. Maka yakinlah bahwa rahmat Allah dan kebijaksanaan Allah itu sangat luas dan sangat dalam. Di balik itu semua pasti ada hikmah. Yang itu kembalinya kepada kita. Sekarang kalau kaum muslimin tambah benar, tambah baik, imannya tambah tinggi, yang untung siapa? Ya kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin sendiri. Ini poin yang kedua. Lanjut. Tsanitsan al-ibti'adu 'ani adh-dhulmi bi syatta suwarih. وبخاصة ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم لأن الإيمان بقدرة الله تعالى وانتقامه للمظلومين من الظالمين يجعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان وما أحسن قول المأثور إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. Yang ketiga, menghindari segala bentuk kezaliman. Apa yang ketiga? Menghindari segala bentuk kezoliman. Orang itu terdorong dan tergoda untuk berbuat zolim karena apa? Karena merasa dia punya kemampuan, punya kekuatan, punya kekuasaan. Orang itu tergoda, terdorong untuk berbuat zalim karena merasa apa? Kuat, mampu, hebat, kuasa. Suami mendzalimi istri kenapa? Karena perempuan itu lemah, laki-laki kuat. Orang tua kenapa mendzalimi anaknya? Bocah cilik, jewer bae. Orang bisa membalas. Karena merasaku kuat. Pejabat, kenapa menzalimi rakyat? Karena merasa dia punya seluruh potensi. Aparat dia pegang. Yeah. Kekuasaan dia pegang. Dia merasa bisa berbuat semaunya. makanya dia berbuat zalim. Bagaimana supaya kita tidak tergoda berbuat zalim dengan meyakini bahwa kekuasaan Allah melebihi kekuasaan kita semua. Karena Allah Al-Qadir yang maha kuasa. Makanya disebutkan dalam sebuah kalimat bijak, "Idza da'aka qudratuka ila zulmin nas, fatadzakkar qudratallahi 'alaik." Ketika engkau tergoda untuk berbuat zalim kepada orang lain, ketika engkau merasa punya kekuatan untuk berbuat zalim kepada orang lain, maka ingat kekuatan Allah lebih besar dibandingkan kekuatanmu. Jadi jangan mentang-mentang anak kita masih kecil terus diperlakukan semena-mena. Mampu enggak anak itu balas? Kapan? Tunggu bae ngene. Wis gantian kayak iki ya. Sekarang kita posisinya kuat, anak kita lemah. Tambah umur gimana? Kebalik. Anak kita tambah besar tambah kuat, kita tambah bungkuk ya. Na'udzubillah min dzalik. Bisa kebalik saat itu. Rasakan. Wiyen nyong sing di ya, zalimi sekarang gantian. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Suami istri pun demikian. Ya. Jangan merasa kita sebagai suami akan kuat terus. Ada saatnya kita itu lemah, ada saatnya kita sakit. Kalau kita lagi sakit, istri kita balas dendam ke beliau. Wingi siki nembe. Nauzubillahi min. Sama jabatan juga demikian. Jabatan itu ada umurnya. Jabatan itu ada umurnya. Satu periode, dua periode, tiga periode. Enggak boleh tiga periode. Cukup dua periode aja. Aturannya seperti itu. Ya. Ada saatnya kita itu akan lepas dari jabatan tersebut. Kita sekarang berkuasa, ada saatnya kita di bawah. Kehidupan di dunia ini seperti roda. Selalu nomor. Selalu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Maka ketika kita kepikir tergoda untuk melakukan perbuatan zalim, ingat bahwa Allah itu mampu untuk membalas kezaliman kita. Maka hati-hati, jangan. Ya. Walaupun itu hanya kepada hewan sekalipun. Walaupun itu hanya hewan sekalipun. Contohnya apa? Kucing. Kucing apa-apa orang ditendang. Bisa kucing itu balas. Bagaimana caranya? Ya dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi nanti yang dapat balasan bukan kita, tapi anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Anak kita enggak ngapa-ngapain ujung-ujung dicokot kucing. Mungkin atau tidak? Mungkin. Anak-anak kita tiba-tiba digigit kucing padahal dia enggak punya dosa. Berarti dosanya siapa gue? Ya ramane sih biasa nendangin kucing. Akhirnya anak kita yang kena. Ini adalah yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Rabi'an. Al-imanu bi'anna ma awda'a Allahu azza wa jalla min al-qudrati wal quwwati fil insani innama hiya min Allahi azza wa jalla wa in'amihi wa fadlihi. وهذا الشعور يدفع المسلم إلى أن يسخر ما أودع الله فيه من هذه القدرة في طاعة الله عز وجل وفي طريق الخير والإصلاح ويحذر من توجيه ذلك في معصية الله تعالى وطريق الشر والإفساد. Yang keempat, memanfaatkan kemampuan kita untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Yang keempat, memanfaatkan kemampuan kita untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Saya tanya, jenengan punya kemampuan atau tidak? Punya atau tidak? Punya. Apa? tenaga, apalagi pikiran, apalagi uang, apalagi kendaraan, apalagi tempat tinggal, apalagi HP, macam-macam. Saya tanya, itu semua yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih kita kekuatan Allah, yang ngasih kita kendaraan Allah, yang ngasih kita duit Allah, yang ngasih kita keturunan Allah, yang ngasih rumah Allah. Karena semuanya dikasih sama Allah, maka gunakanlah karunia berupa kemampuan itu di jalan yang diridhoi sama Allah. Tenaga buat apa? Ngecor. Buk tanggal 19 ngecor. Ya. Tanggal berapa? 19, hari Ahad. Ya, hari Ahad kita mau kerja bakti. Ya, kita mau kerja bakti ngecor bangunan itu samping masjid. Yang punya tenaga silakan datang. Yang punya tenaga silakan datang. Insyaallah itu hari yang diridhoi sama Allah. Yang enggak punya tenaga, dana. Buat apa usah dananya? Ya enggak tuku buah, enggak tuku sega, enggak tuku apa? Wedang. Masa kerja orang anak apa-apa nih? Ya. Ya enggak harus itu. Ya, bisa juga beli semen misalnya. Saya tak anu urun semen. Ya, gak usah banyak-banyak, satu DO-an aja, masya Allah. Yang semampunya jenengan berapa? Jadi kita itu semua punya potensi. Kita semua ini punya kemampuan. Yang kemampuan itu seharusnya diarahkan di jalan yang diridhoi sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemampuan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk hal-hal yang justru mendatangkan murka Allah. Contoh yang paling gampang, HP alat yang Allah berikan kepada kita ini, dalam sehari lebih sering kita gunakan untuk hal yang diridhoi oleh Allah atau tidak diridhoi sama Allah? Singin di jajat. Diridhoi, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Diridhoi sama Allah siapa? Buat apa HP-nya? Gue dengerin pengajian. Oh, berarti ngaji terus gue ya. Nah, buka YouTube gue pengajian terus gue. Masya Allah. Ya. Berarti gak pernah main game. Orang tau nonton sih orang genah. Genah kok satu. Itu gue ini orang genah. Tontonannya maksudnya. Itu orang genah gambarnya. Gambarnya ya genah. Ya. Jangan sampai ini adalah karunia dari Allah. Jangan sampai kita gunakan karunia itu untuk hal-hal yang tidak diridhai sama Allah. Karena Allah Maha Kuasa untuk mencabut karunia itu sekarang juga Allah mampu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku akan tambah nikmat tersebut. Yang kuat tambah nopo? Kuat. Yang punya harta ditambah hartanya sama Allah Azza wa Jalla. Wala in kafartum, tapi seandainya kalian kufur, tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Ini yang keempat. Yang terakhir, khamisan, 'alal mu'mini biqudratillahi 'azza wa jalla an la yaghtarra biqudratihi wa quwwatihi kama huwa waqi'ud duwalil kafirati allati ghtarrat biquwwatiha al'askariyyati wattaqniyyati wa nahwiha wa an yalja'a ila Allah subhanahu wa ta'ala fima yanubuhu وأن يتبرأ من الحول والقوة إلا بالله تعالى. ولذا أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول في أذكارنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. Yang kelima, tidak sombong dengan kemampuan kita. Apa yang kelima? Tidak sombong dengan kemampuan kita. Kenapa tidak sombong dan tidak boleh? Karena kemampuan itu, karena kemampuan kita itu semata-mata apa? Karunia dari Allah. Mudah Allah yang ngasih kok. Ya. Ini semuanya Allah yang ngasih. Itu sombongnya sombong karena apa? Sombong karena kekuatan, Allah yang ngasih kekuatan. Sombong karena kekayaan, Allah yang ngasih kekayaan. Sombong karena teknologi, Allah yang ngasih teknologi. Sombong karena militer, Allah yang ngasih militer. Jadi jangan seperti negara-negara kafir yang besar kepala dengan kekuatan militernya, dengan kekuatan nuklirnya, dengan kekuatan teknologinya, sehingga lupa tentang Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Bukan berarti negara-negara Islam, negara-negara kaum muslimin itu tidak boleh mengembangkan teknologi, tidak boleh mengembangkan militernya, kekuatan militernya, boleh. Tapi kita ingat bahwa kekuatan yang paling besar adalah di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di peralatan-peralatan tersebut. Ujuk-ujuk tank macet bisa enggak? Bisa. Nuklir ya. Mau diuji coba akan jeblok disit. Mungkin atau tidak? Mungkin. Semuanya itu ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan bayangkan nanti ketika hari kiamat, apa yang hancur? Semuanya hancur. Semuanya hancur dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Habis, pis. Sekarang apa ada nuklir yang mampu menghancurkan seluruh dunia? Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menggoyangkan saja. Idza zul silatil ardu zilzalaha. Hanya dengan menggoyangkan saja bumi, tapi goyangnya bolak-balik digoyang-goyang-goyang. Runtuh habis seluruh bangunan yang ada, seluruh senjata yang ada. Maka ingat itu. Sehingga kita ini sering-sering diajarin sama Rasul SAW untuk zikir la haula wala quwata illa billah. Kekuatan itu hanya di tangan Allah. Daya itu hanya dari Allah. Jangan sombong dengan kepintaran kita. Jangan sombong dengan kekayaan kita. Jangan sombong dengan harta kita. Jangan sombong dengan jabatan kita. Di atas itu semua ada kekuatan siapa? Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Qadir sama Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Tanggal berapa kerja baktinya? Tanggal 19 hari Ahad. Hari Ahad pagi ya. Semakin gasik ya semakin baik ya, sehingga nanti enggak terlalu panas. Yang pengen ikut berpartisipasi minuman atau buah-buahan atau nasi atau snack, nanti bisa langsung diantar ke depan koperasi ya. Nanti ada petugas di sana di hari Ahad pagi itu, sudah ada petugas insyaallah di sana yang standby ya. Kemudian yang lainnya yang ikut kerja bakti langsung menuju ke lokasi itu, persis di samping masjid kita itu lokasi kita kerja bakti insyaallah. Bagi jemaah ikhwan ataupun akhwat yang ingin berpartisipasi untuk donasi buka puasa, maka silakan mendaftar setelah sholat isya. Oh ya, ini kemarin qadar Allah belum ada petugasnya. Yang ikhwan di pintu keluar masjid ikhwan, yang akhwat di teras masjid akhwat. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kayaknya masih ada satu pertemuan sebelum bulan puasa Ramadan kayaknya. Ya, hari Senin depan kayaknya belum masuk. Baru tanggal berapa ya? Kayaknya 27 kalau enggak salah ya. Jadi insyaallah pekan depan hari hari Senin masih ada pengajian Asmaul Husna insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.